Bab kaifiyatus shalah. Bab tata cara salat. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab kaifiyatus shalati 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab bagaimana cara bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-hadis as-sabi' 'ashar ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-117. An Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqiyani Ka'ab ibn Ujrah فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث dari Abdurrahman ibn Abi Layla تابعي بل إمام تابعين. Salah satu tokoh imam dari kalangan tabi'in, thiqah, terpercaya. Huwa kufi, ansari, ausi. Ansari yani dari kalangan ansar, ausi dari suku aus. Karena ansar ada dua suku, aus dan khazraj. Dan beliau dari suku aus. ومن علمه أو من اشتهار علمه sangat terkenalnya ilmu beliau sehingga majlis beliau dihadiri bukan hanya oleh kalangan tabi'in, para sahabat juga ada yang duduk di majlis beliau. Beliau lahir di zaman khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menemui hampir seluruh para sahabat. Artinya banyak sekali, mayoritas para sahabat. Bahkan sampai beliau duduk di majlis dalam keadaan alim, masih ada para sahabat yang masih hidup, bahkan banyak. Ada 100 sekian orang. Di antara mereka ada yang hadir di majlis beliau. Rahimahullahu ta'ala. Tentunya, bapaknya adalah sahabi. Wahuwa Abi Layla radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi enggak ada riwayat dari beliau kecuali melalui anaknya, yakni melalui Abdurrahman ibn Abi Layla. Beliau menceritakan bahwa beliau bertemu dengan sahabat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Laqiyani Ka'ab ibn Ujrah. Menemui aku Ka'ab ibn Ujrah. Sedangkan beliau tidak sendirian. Artinya ada beberapa orang yang lain. Qala ala uhdi laka hadiyah. Maukah aku berikan kepadamu satu hadiah? Hadiah ma'rufah. Pemberian. Walaupun ada lafaz hadiah bermakna piring. Tetapi kata para ulama, piring yang kosong tidak disebut hadiah. Tapi piring yang berisi sesuatu untuk dihadiahkan baru dikatakan hadiah. Wallahu ta'ala a'lam. Sesungguhnya di sini ada yang mahdhuf, ada yang tidak tersebut, tetapi terpahami. Wa huwa qawlu tabi'i Abdurrahman ibn Abi Layla, na'am. Sebab di sini Ka'ab ibn Ujrah menyatakan, ala uhdilaka hadiah, kemudian langsung berkata, innan nabiyya. Al-haqiqah, hunaka ma yuhdaf, wa huwa qawluhu, na'am. Ala uhdilaka hadiah, Naam. Qal innan nabiyya. Begitu. Apakah mau aku berikan hadiah kepadamu? Dia jawab, tentu. Iya. Bahwasanya Nabi SAW. Kharaja alaina. Keluar menemui kami. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Bahwa kami, ketika Rasulullah SAW keluar, kami berkata, ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana memberi salam. Ini dalam hadis yang sebelumnya. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Yukhassis, thumma yu'ammim. Taib, itu cara memberi salam. Yukhassis, thumma yu'ammim. Mengkhususkan, kemudian mengumumkan. Pertama, semoga salam atau assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian assalamu alayna. Kemudian assalamu ala ibadillahi salihin. Sehingga tidak salah para khatib-khatib yang berpidato di depan pejabat, para kiai, para ustadz, menyatakan kepada yang kami hormati, Bapak Fulan, kepada Fulan wa Fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara khusus. Dan kepada kaum muslimin seluruhnya kami ucapkan salam. Itu boleh. Dan itu barakallahu fikum tafdhil liman lahu fadlun. Tafdhil mengutamakan orang yang memang memiliki keutamaan. Kalau yang utama adalah salah seorang syekh atau ustaz, maka kita katakan terkhusus kepada ustaz, kemudian kepada syekh atau kepada syekh dulu, kemudian kepada ustaz, dan kepada seluruh kaum muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimna, kami sudah tahu masalah salam. Tapi kaifa nusallim, kaifa nusalli alaik. Maka yang kami tanyakan, bagaimana bersalawat kepadamu atau bersalawat untukmu, atasmu. Nabi bersabda, qulu, ucapkan. Ini perintah, fi'lu amrin. Berarti tegas sekali menyatakan dengan kalimat qulu. Walaupun tidak sama tegasnya, tapi sama-sama tegas. Antara hadis yang sebelumnya tentang salam atau tentang tasyahud. Allamana Rasulullah SAW. At-tasyahud kafi baina kafaihi kama yu'allimuni surah. Diajarkan aku seperti mengajarkan surat. Itu kan tegas sekali. Diimlakkan satu persatu. Diajarkan seperti mengajarkan satu surat. Ini pun sama kalimatnya qulu. Ini juga tegas. Tegas sekali. Ucapkan seperti ini. Ucapkan seperti ini. Bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Walaupun ada lafad-lafad lain, tetapi hadisnya satu. Dan isinya pun sama. Hanya ada keterbalik yang didahulukan dan dibelakangkan. Atau ada yang diringkas, ada yang diperpanjang. Ada yang disebutkan dengan satu, ada yang disebutkan dengan dua kali. Innaka hamidum majidnya. Tetapi intinya sama, kalimatnya sama, yang dijuluki dengan salawat Ibrahimiyah. Kama salaita ala Ibrahim. Barakta kama barakta ala Ibrahim. Taib. Berarti yang mana yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Mereka yang mengarang salawatnya sendiri. Merasa kurang dengan salawat Ibrahimiyah, maka mereka membuat salawat-salawat baru. Kalau saja selamat dari kesyirikan dan ghulu, sesuatu yang melampaui batas, masih tidak masalah. Walaupun kita akan katakan, kamu ini diajarkan oleh Nabi ucapkan begini, kamu kok bikin yang lain. Walaupun kita merasa ini orang sok tahu, sok pinter. Nabi mengajarkan satu kalimat, satu salawat, dan Nabi menyatakan, qulu, ucapkan seperti ini. Kemudian kamu lancang membuat yang lain. Kalau saja masih selamat dari kesyirikan, kita akan berkata, kamu ini lancang. Apalagi kebanyakan terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan dan kebidaahan. Atau sesuatu yang ghulu dan ekstrim. Ya Allah, berikan salawat sampai tidak tersisa salawat. Enggak mungkin. Karena selawat Allah itu luas. Ya Allah, berikan selawat seluruhnya kepada Rasulullah SAW sampai la yabqa salawat. Berikan rahmat sampai tidak tersisa rahmat. Terus, kita dapat apa? Padahal manusia juga mendapatkan rahmat. Bahkan mendapatkan salawat. Dalam hadis yang berbunyi, man salla alaiya sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat atasku, maka dia akan mendapatkan 10 salawat dari Allah Ta'ala. Dan jangan berpikir, oh berarti kita lebih banyak dari Nabi. Salah. Kamu jumlahnya sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Kamu salawat, kamu dapat 10. Kamu salawat lagi, kamu dapat 20. Sedangkan Rasulullah SAW mendapatkan salawat dari seluruh manusia sejak zaman sahabat tabi'in tabi'in sampai akhir zaman. Dan bukan sekali, bukan dua kali. Mereka salawat setiap salatnya, ila akhir. Maka tetap lebih banyak Rasulullah SAW. Tetapi asyahid min hadal hadis, man salla alaiya sallallahu alaihi ba'ashran, artinya salawat Allah luas. Luas, tidak akan habis-habisnya. Sebagaimana rahmatnya juga luas, enggak ada habis-habisnya. Maka jangan berkata dengan gulu, dengan bodoh. Ya Allah, berikan salli alaihi hatta layabqa salawat, warham hatta layabqa rahmah. Terus, dihabiskan semuanya. Terus apa sisanya? Tidak mungkin, barakallahu ta'ala, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah pada kita dan mereka. Itu ekstrimnya. Apalagi salawat yang menyatakan salli salatan tamah sampai pada kalimat allati tunhallu bihil khurafat. Berikan salawat kepada Nabi SAW yang karena beliau segala macam kesulitan akan lepas, segala macam kesusahan akan hilang, segala macam. Emang yang menghilangkan kesusahan manusia atau Allah SWT? Emang siapa yang menakdirkan keselamatan, yang menakdirkan selesainya segala urusan? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Rasulullah SAW. Itu sudah mulai syirik. Ada yang sampai mengucapkan dengan doa, ya Rasulullah, berikan kami demikian, berikan kami demikian, tolonglah kami, bantulah kami, belalah kami di hadapan Allah. Sudah doa pada Nabi SAW. Mengapa mereka terjerumus dalam kesyirikan, kebid'ahan, ghulu, keekstriman, melampaui batas? Karena mereka lancang bikin sendiri. Padahal ini sudah cukup sempurna dan sudah sangat lengkap. Qala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Al, bukan hanya keluarganya, tapi seluruh pengikutnya. Kita sudah dapat di dalamnya. Kama sallaita ala Ibrahim. Sebagaimana engkau berikan kepada Ibrahim alaihissalam, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga dan pengikutnya Nabi Ibrahim. Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Hah? Siapa? Para anbiya. Ali Ibrahim, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Dari Ishaq, Ya'qub. Dari Ya'qub, Sulaiman, Daud, ila akhirnya. Terus para anbiya seluruhnya. Bayangkan, berikan salawat kepada Nabi sebagaimana yang diberikan pada seluruh para anbiya. Kurang sempurna, kurang lengkap. Dan di antara nabi-nabi yang merupakan pengikut Ali Ibrahim adalah di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mendapatkan apa yang diberikan pada Ibrahim dan turunannya, dan apa yang diberikan pada keluarganya yang di dalamnya ada beliau. Maka terus berputar. Sehingga sangat banyaknya, sangat lengkapnya. Barakallahu fikum. Apalagi ditambah barakah, wa barik ala Muhammad, dan berikan barakah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga pada keluarganya, pengikutnya, sebagaimana engkau berikan barakah kepada Ibrahim, wa ala ali. Al sudah disebutkan tadi, berarti barakah yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi siapa lagi, al-anbiya seluruhnya. Bagaimana barakah yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman saja sudah sangat besar sekali. Iya kan? Apa yang Allah berikan barakah pada Nabi Sulaiman? Sampai beliau berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Kata Sulaiman, ini fadilah dari Allah. Pemberian dari Allah. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau kufur. diberikan mulkin, kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada selain beliau sebelumnya dan juga setelahnya. Ini khonudina azakumullah menunjukkan barakah yang sangat luas. Baru satu nabi, masih sekian anbiya. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Taqabala Abdurrahman ibn Abi Layla ahadu afadil at-tabi'in wa ulama'ihim bika'ab ibn Ujarah. Bertemu Abdurrahman ibn Abi Layla, beliau adalah salah seorang dari tabi'i yang fadil, wa ulama'ihim dan ulama'nya. Bertemu dengan Ka'ab ibn Ujarah, salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Ka'ab, maka berkata Ka'ab ibn Ujarah, ala uhdi laka hadiah, maukah aku berikan kepadamu satu hadiah. Wa kana afdal ma yatahadawnahu, dan tentunya sebaik-baik apa yang mereka berikan sebagai hadiah adalah ilmu. Masail al-ilmi syar'i, dan saling berhadiah adalah sunnah mustahabbah, dianjurkan, disuruh oleh Rasulullah SAW. Tahadu, tahabu, kata Nabi. Dalam hadis disebutkan tahadu, tahabu. Saling berhadiahlah kalian, niscaya akan saling mencintai. Maka saling memberikan hadiah. Aku punya ini untukmu. Jazakallah khair. Besoknya dia membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang lain. Ini ada, saya punya ini. Maksudnya buat saya, iya buat kamu hadiah. Hadiah berbeda dengan sedekah. Sedekah diberikan pada fuqara wal mustahiqin, orang yang berhak. Tetapi kalau hadiah tidak mesti. Jangan dipikir orang kaya tidak perlu hadiah. Karena hadiah itu tidak hanya nilai bendanya yang dihadiahkan, tetapi juga nilai perhatianmu, nilai ukhuwah dan persaudaraanmu kepadanya, nilai kecintaan kita kepada saudara kita. Maka berikan hadiah, jangan khawatir, oh dia pasti sudah bisa beli sendiri, orang kaya. Belum tentu, mungkin dia memperhatikan sesuatu yang lebih, nilainya lebih tinggi, tapi lupa dengan apa yang kamu berikan, atau lupa dengan sesuatu yang kamu akan hadiahkan. Begitu diberikan, wah saya punya uang, tapi dari mana nyari yang seperti ini? Nah, itu nilai hadiah. Yang kedua, betapa perhatiannya sahabatku kepadaku. Baik, tetapi barakallahu fikum, hadiah-hadiah dunia bagus, hadiah-hadiah dalam bentuk harta benda dunia itu bagus, tetapi afdal minhu, yang lebih afdal daripadanya adalah hadiah dalam bentuk ilmu syar'i. Maka dikatakan di sini afdalu wa kana afdala ma yatahadawnahu huwal haq masailil ilmi syar'i. Yang paling afdal dari apa yang mereka hadiahkan adalah ilmu yang syar'i. Fa fariha Abdurrahman bihadihil hadiyati tsaminah. Maka Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala an abi sangat gembiranya, fariha, yafrah. Wa qala bala ahdiha li, tentu dia menjawab bala atau na'am, ahdiha li, berikan padaku, hat hadiah. Wa qala, maka berkatalah beliau Ka'ab ibn Ujarah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menemui kami, maka kami pun bertanya kepadanya, ya Rasulullah, alamtana kaifa nusallim alaik. Ya Rasulullah, engkau telah mengajari kami bagaimana bersalam atau memberikan salam kepadamu. Walakin kaifa nusalli alaik, tetapi bagaimana bersalawat kepadamu? Faqala qulu, ucapkanlah. Maka disebutkan hadis tadi. Wa dzakara lahum sifatas salatil matlubah. Maka diajarkan kepadanya bagaimana salawat yang diminta, salawat yang diminta untuk diajarkan. Walati ma'naha at-talab min Allah taala an yusalli 'ala an-nabiyyi Muhammad wa 'ala alihi. Yang tentunya maknanya adalah at-talab, meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan salawat kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi. Man alihi? Sudah disebutkan hum atba'uhu ala dinih. Al walaupun maknanya keluarga, tetapi juga bermakna atba'uhu ala dinih, pengikut-pengikutnya di dalam agamanya. Dan perbedaannya al dengan ahl, kalau ahl dunahu, wa amma al ma'ahu. Ala Imran, maka Imran ada di dalamnya, di dalam al. Tetapi kalau ahli fulan, maka si fulan enggak ada di dalamnya, enggak dalam ahl. Baik. Berarti ketika ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebutkan wa ala alihi. Baik. Maka ini sudah disebut. Semoga salawat atas Nabi Muhammad sallallahu wa ala alihi, di dalam al ada Muhammad lagi. Dapat lagi. Paham? Itu perbedaan al dengan ahl. Walaupun sering maknanya keluarga atau pengikut. Oleh karena itulah, di dalam lafad-lafad salawat Ibrahimiyah, di dalam riwayat-riwayat salawat Ibrahimiyah, ada yang tidak disebut Ibrahimnya kecuali sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Enggak disebut Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tidak. Disebut kali saja, langsung ali Ibrahim. Karena cukup Ibrahim ada di dalamnya. Naam. Sehingga lafaz itu tidak salah. Dan itu lafaz yang warid sahih. Di sini disebut sekali apa dua kali? Dua kali. Kama barata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Demikian pula yang pertama, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di dalam beberapa lafaz-lafaz hadis yang sahih disebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, disebut dua kali, tetapi ketika Ibrahim kama shallaita ala ali Ibrahim. Enggak disebut Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tapi disebut langsung wa ala ali Ibrahim. Karena termasuk Ibrahim di dalamnya. Barakallahu fikum. Maka lafaz itu pun sahihun, makbul, tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam lafaz kita ini. Alhamdulillah. Fa fariha Abdurrahman bi hadhihi hadiyyah, maka Abdurrahman gembira dengan hadiah tersebut, dan dia menjawab bala atau na'am dalam riwayat, menyatakan tentunya aku ingin dapat hadiah. Fa qala Ka'ab, maka Ka'ab menjelaskan, sesungguhnya aku mendapatkan dari Nabi SAW cara bersolawat yang terbaik. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ai ma'naha at-talab min Allah Ta'ala an yusalli. Makna dari salawat ini meminta kepada Allah agar memberikan salawat kepada nabinya. Dan sudah pernah dibahas bahwa salawat dari Allah, salawat dari malaikat, dan salawat dari manusia tidak sama maknanya. Berbeda. Kalau salawat kita, si fulan bersalawat, saya bersalawat, kami bersalawat, artinya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ila akhirih. Kalau salawat Allah Subhanahu wa taala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi, maka bagi Allah adalah menyanjungnya di hadapan seluruh manusia dan jin dan para malaikat di seluruh penduduk langit. Tana'uhu indal malaika. Salawatullah tana'uhu indal malaika. Salawatnya Allah adalah memujinya di depan para malaikat dan penduduk langit. Ini barakallahu fikum. Sehingga jangan kita salah memahami, dikira Allah juga bersalawat, artinya Allah berdoa. Da'u pada siapa? Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Aliyul A'la, Allah yang Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Memiliki seluruh langit dan bumi dan seluruh alam, dan Allah yang kalau menginginkan sesuatu kun fayakun. Bukan berdoa, tapi maknanya sana'uhu 'indal malaika. Baqiya salawatul malaika. Sisanya bagaimana salawat malaikat? Salawat malaikat adalah berdoa atau berdoa pada Allah agar memberikan kepada nabinya salawat, sehingga ketika diriwayatkan tentang malaikat yang bersalawat pada ahadikum, pada salah seorang kalian ketika di tempatnya, dirincikan di dalam lafadznya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu salawatnya malaikat. Sebagaimana dikatakan, innal malaikata tusalli ala ahadikum. Hah? Nah, madama fi musallahu. Kama qala fi riwayah. Sesungguhnya malaikat tusalli ala ahadikum, madama fi musallahu, selama dia masih di tempat salatnya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat bersalawat pada salah seorang kalian ketika dia salat, selama masih di tempat salatnya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Sebagaimana disebutkan juga dalam ayat, walladzina yahmiluna al-arsha, malaikat-malaikat yang memikul arsh, berdoa, liman? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, dengan ampunan juga. Silakan merujuk pada ayatnya. Baik. Maka di sini meminta agar Allah menyanjung Rasulullah SAW di hadapan seluruh penduduk langit. Dan itu yang dijuluki dengan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia adalah ketika dihadirkan seluruh malaikat, seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya. Maka diangkat Rasulullah SAW oleh Allah di hadapan seluruh penduduk langit. Ini kemuliaan yang sangat tinggi. Dan diantaranya adalah diberikan kesempatan padanya apa yang diberi, apa yang tidak diberikan pada selainnya. Diberikan kepadanya kesempatan yang tidak diberikan pada seluruh manusia yang lain selain beliau. Mahwa asy-syafa'ah, sehingga tidak bertentangan antara yang berkata maqaman mahmuda adalah pujian Allah dalam penduduk di hadapan penduduk langit. Ada yang menyatakan maqaman mahmuda adalah maqamus syafa'ah, karena memang itu dua-duanya maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi yang hanya diberikan pada Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Irji' ila al-kitab. Qal, dikatakan, وهم أتباعه على دينه وأن تكون هذه الصلاة في بركتها وكثرتها كصلاة على أبو الأنبياء. Dan agar salawatnya dan barakahnya, karena sangat banyaknya, kita harapkan, kita meminta agar Allah berikan sebanyak-banyaknya seperti salawat yang telah diberikan kepada bapak para nabi, yaitu Ibrahim, alladhihum al-anbiya, dan pengikut-pengikutnya. Yang pengikutnya, turunannya, keluarganya, alnya adalah para anbiya juga. Dan orang-orang saleh yang setelahnya. Baik, berarti banyak mana? Banyak nabi atau banyak Ibrahim alaihissalam? Banyak mana? Ya Allah, berikan salawat seperti yang kau berikan pada Nabi Ibrahim. Sama berarti ya? Salah, enggak sama. Ibrahim, apa yang diberikan pada Ibrahim sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, itu sudah barokah. Tetapi yang kita minta, ya Allah, berikan apa yang diberikan pada Ibrahim dan juga kepada Nabi Yaakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya jelas beda. Lebih banyak Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Jangan kalian terpaku dengan kalimat kama, seperti apa yang kau berikan pada Ibrahim. Tapi ada wawul ataf. Wa'ala ali Ibrahim. Sedangkan Ali Ibrahim para anbiya. Berarti Nabi Ibrahim mendapatkan seperti apa yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim. Tapi Allah berikan pada Rasulullah SAW apa yang ada pada Ibrahim. Apa yang ada pada anbiya. Setelah selesai. Setelahnya 25 itu yang disebut. Masih ada lagi yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran. 6. Di antara mereka ada yang qasasnahu alaik, wa minhum man lam naqsushum alaik. Di antaranya ada yang kami sebutkan kisahnya Ada pula yang kami tidak sebutkan kisahnya. Berarti lebih dari sekedar 25. Barakallahu fikum. Wa an yazida fil khairi li Muhammadin wa alih. Dan meminta lebih agar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW lebih banyak daripada yang lainnya. Kal barakah allati hasalat li ali Ibrahim, seperti barakah yang didapatkan oleh keluarga Ibrahim dan pengikut Ibrahim. Fa innallaha katsirul mahamid, karena Allah maha luas pujiannya. Sahibul majdi, pemilik kemuliaan dan keagungan. Wa min hadhihi sifatuhu, siapa yang seperti sifatnya, fahuwa qaribul ata, maka sangat mungkin memberi dan mengabulkan. Karena maha kaya, maha luas, maha banyak pujiannya, maha banyak pemberiannya, maha mulia. Maka yang demikian keadaannya, yang demikian sifatnya, niscaya mudah memberi. Dan itulah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, akramal akramin, maha memberi. Mujibus sa'ilin, maha mengabulkan doa. Wasi'un nawal, dan sangat luas pemberiannya. Intaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.